Sikap dan kata-kata yang keluar dari mulut laki-laki yang semula dibencinya ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang mampu menghapus semua pandangannya semula. Rati Budakwangi, aku dengan sepenuh hati akan berusaha untuk mengembalikan derajat, kehormatan, dan nama besar dari almarhum Kakang Suntana, suamimu. Dengan cara bagaimana kau akan melakukannya? Aku telah melihat kemungkinannya, dan aku akan menutupi dan melempar semua halangan dan rintangan yang ada dalam perjalanan cita-cita kita itu. Dan aku sudah mulai melakukannya. Lalu apa yang akan kau lakukan kemudian? Nah, dengarlah semua kata-kataku. Ikutilah semua petunjukku. Dan satu hal yang harus kau lakukan pertama-tama ialah pulihkan kembali hubunganmu dengan Aji Konda. Dan biarkan Paramita bertemu kembali dengan Purbaya. Aji Konda akan menjadi yakin dengan sikapmu. Dan ia pasti akan membuat keputusan-keputusan yang akan menguatkan kedudukanmu kelak. Tidak semudah yang kau duga, Raga Parumpang. Purbaya memang telah ditunangkan dengan Paramita. Tapi itu adalah kehendak dari Baginda sendiri. Dan Purbaya sendiri kelihatan tidak sepenuhnya menerima keputusan itu. Apakah kau mengkhawatirkan Dayang dari Raden Purbaya? Cempaka, ha? Kau mengetahui semua itu? Jangan kau khawatirkan anak itu, Rati. Aku sudah mengaturnya. Ketika Baginda meminta pertimbangan dariku, aku telah memanfaatkan kesempatan itu. Nona kecil itu sekarang bukan lagi halangan bagi rencanamu, rencana kita. Dalam waktu singkat, Cempaka yang telah diangkat menjadi anak angkat dari Aji Konda akan dikawinkan dengan salah seorang bangsawan dalam istana ini. Benarkah demikian, Kakang Raka? Maafkan aku, kegembiraanku atas semua rencanamu telah membuat aku lupa daratan. Bolehkah aku memanggilmu dengan sebutan Kakang? Wah, dengan sangat gembira jika kau tidak keberatan, Rati. Terima kasih, Kakang. Jika kau benar-benar akan membantuku mengembalikan semua kekuasaan di Karang Sendana ini, aku sangat berterima kasih sekali. Dan atas semua budimu itu, aku bersedia membayarnya dengan cara apapun. Sudah. Simpanlah semua terima kasih itu, Adik Rati. Sekarang yang terpenting adalah kepercayaan di antara kita dalam pekerjaan ini. Dan tugasmu yang pertama adalah membuka kembali hubunganmu dengan Aji Konda. Dan juga menguasai anakmu Paramita dengan sepenuhnya. Karena pada satu saat, peranan Paramita akan sangat besar sekali. Nah, itulah pesan pertamaku. Aku akan pergi sekarang. Kau lihatlah, apakah ada orang di luar? Tinggalkan tempat ini dengan tenang, Kakang Raka. Aku telah menyiapkan segala-galanya. Dayang Pandan telah kuperintahkan keluar untuk mencari perlengkapan untuk anakku menenun. Dan aku baru saja membagi-bagikan pakaian pada dayang-dayang penjaga kuil. Kini mereka sedang sibuk mengepas pakaiannya yang kuberikan. Wah, kau benar-benar seorang wanita yang cerdik. Baiklah, aku segera pergi. Raka Parumpang meninggalkan bilik Ratih Budakwangi mengendap-endap dengan penuh kewaspadaan. Dadanya dipenuhi oleh kegembiraan yang tiada terkira. Jalan menuju ke puncak cita-cita telah terbuka. Dan Ratih Budakwangi yang dahulu hanya merupakan seorang bidadari dari angan-angannya, kini telah siap menunggunya bersama dengan kekuasaan idamannya. Oh, Ratih Pudakwangi. Tuanku Raka. Kau mengejutkan aku, Dayang. Maaf, Tuanku Raka. Hamba sejak tadi telah berkeliling mencari Tuanku Raka. Ada apakah kau mencariku, Dayang? Baginda memanggil Tuanku untuk menghadap. Iya. Baru saja Baginda menerima utusan dari negara tetangga. Oh, utusan negara tetangga? Oh, iya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Kemarilah Raka Parumpang. Aku bersama dengan Kiai Sedawarna telah menunggumu cukup lama. Dari mana saja kau? Hamba baru saja kembali dari kuil tuanku untuk memuja Dewata Agung dan memohon keselamatan Karang Sedana serta seluruh rakyatnya. Apakah tuanku memanggil hamba? Ya. Aku baru saja menerima surat dari yang datang secara bersamaan. Dari kerajaan Kawali dan dari kerajaan Banjarmas. Inilah suratnya. Dan mari kita bicarakan bersama-sama. Sini, coba kau bacalah, Paman Sidawarna. Baik, tuanku. Salam takjim saya haturkan kepada duli tuanku Prabu Ajikonda. Bersama ini saya menghaturkan sebuah lencana pusaka dari kerajaan kami, Kerajaan Banjarmas. Dan pada kesempatan lain, sebelum purnama mendatang, kami akan datang menghaturkan upeti ke hadapan tuanku Ajikonda. Mulai saat ini, kami dari Banjarmas menyatakan diri berada di bawah kekuasaan Karang Sedana, tertanda Sri Buana Pandi Alam. Itulah Paman Sedawarna, Adi Raka Parumpang. Dan ini sebuah surat dari Kerajaan Kawali yang isinya tidak berbeda dengan surat tadi. Nah, sekarang bagaimana pendapat Paman Sedawarna dan juga Adi Raka Parumpang tentang kedua surat ini? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Tuanku, isi surat itu memang sangatlah mengejutkan hamba. Hamba kira begitu juga dengan tuanku dan Adi Raka Parumpang. Iya. Tapi menurut pengamatan hamba, isi surat itu memang mempunyai alasan, dan alasan itu kira-kira sebagai berikut. Dengan jatuhnya Galuh ke tangan Indraprasta, berarti Prabu Sora akan menguasai Galuh yang secara tidak langsung berdiri di atas seluruh kerajaan di tanah Sunda ini. Karena saat itu Galuh adalah yang terbesar, dan kerajaan-kerajaan lain seperti Kawali, Banjarmas, dan kerajaan-kerajaan lain yang semula mengakui kebesaran Galuh kini harus menghadapi kemungkinan yang pahit, yaitu tunduk pada Prabu Sora. Tapi Sri Buana Pandi Alam yang mengetahui akan sikap dari Prabu Sora mengambil satu langkah yang cepat dan tepat, yaitu menyatakan diri tunduk dan takluk pada tuanku Aji Konda. Rencana yang tepat. Apa maksud Paman Sidawarna? Karena dengan menyatakan diri tunduk dan takluk pada Karang Sedana, mereka akan terlindung dari sikap buruk Prabu Sora. Mengapa bisa demikian? Iya. Kesimpulan Paman Sidawarna ini aneh sekali. Begini tuanku. Iya. Pertempuran di mulut gerbang kota raja Karang Sedana yang disaksikan oleh puluhan ribu prajurit dan pendukung Karang Sedana telah sampai ke seluruh tanah Pasundan ini. Tentang kegagahan putra tuanku yang mengakhlakkan Resi Amista, dan saya pun yakin bahwa bertolak dari hal atau Prabu Sora tidak akan sembarangan bertindak terhadap Karang Sedana. Iya. Jadi bagaimana pendapat paman berdua? Apakah aku terima keinginannya hendak menyatakan diri tunduk dan takluk? Kenapa harus tuanku tolak? Ini adalah sebuah kesempatan yang tidak akan mungkin dapat tuanku temukan. Ini adalah sebuah karunia dewata yang tiada terkira. Karang Sedana dapat menjadi besar dengan tanpa kekerasan, tanpa perang. Semua ini adalah berkat dari anakku Purbaya. Berkat dari pengalamannya selama pengembaraannya yang panjang. Iya, dan kelak pada satu saat Karang Sedana akan kembali menjadi besar sebagaimana dahulu 100 tahun yang lalu, saat mana masih bernama Sunda, Kerajaan Sunda. Sudahlah paman. Riwayat itu memang hendak dihapuskan. Bukan hanya merupakan kehendak pemerintah Galuh saat itu, tapi juga kehendak dari kakek moyangku dulu, yang ingin menghapuskan dendam yang berkepanjangan, dendam yang tiada berkesudahan, paman. Ampun tuanku, ampun atas semua kelancangan bicara hamba. Ya, sudah paman Sidawarna. Aku mengerti kenapa paman sampai mengucapkan kembali hal itu. Ya. Itu semua karena kegembiraan yang tiada terkira melihat dan menemui kenyataan yang tidak pernah kita perkirakan. Sudahlah. Sekarang kalian kembali. Kak Cempaka? Kau Raden? Ada apakah, Kak? Mengapa kakak termenung seperti itu? Tidak Raden. Saya tidak memikirkan apa-apa. Kecempaka, berterus teranglah. Apa sebenarnya menjadi buah pikiran kakak? Tidak Raden. Tahukah kau, Raden? Mimpiku itu agaknya akan menjadi kenyataan. Keputusan pengangkatan aku sebagai anak angkat secara tidak langsung merupakan satu keputusan untuk menutup kesempatanku untuk gila. Apa yang sebenarnya tengah aku pikirkan? Tidak tahu malu. Ada apakah, Kak Cempaka? Mengapa kakak tiba-tiba saja melamun kembali? Sudahlah, Raden. Biarkanlah saya sendiri di sini. Maafkan saya. Kak Cempaka masih juga memanggil saya dengan sebutan Raden. Bukankah kakak sudah mendengar sendiri keputusan yang telah diutarakan ayahanda tadi? Kak Cempaka! Kak Cempaka! Apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan diri Kak Cempaka? Mengapa dia jadi bersikap aneh seperti itu? Raden. Kau Bibi Dayang? Iya, Raden. Di manakah Nona Cempaka? Tadi saya melihatnya duduk seorang diri sendiri. Ada apa, Kak? Ayahanda tuanku mencarinya dan hendak membicarakan sesuatu dengannya. Baiklah, akan kusampaikan kepadanya. Kau kembalilah. Baik, Raden. Hamba permisi. Tunggu dulu. Satu hal yang harus kau ketahui. Ya, Raden. Kemarin Ayahanda Prabu telah memutuskan bahwa Kak Cempaka diangkat menjadi putri angkatnya. Karena itu, kau harus memanggilnya dengan sebutan Tuan Putri. Tuan Putri Cempaka. Baiklah, Raden. Nah, sekarang tinggalkanlah tempat ini. Aku yang akan membawa Tuan Putri Cempaka menghadap Ayahanda. Saya permisi, Raden. Harus segera menemukan Kak Cempaka. Panggilan ini pastilah akan menghiburnya. Aku yakin pastilah Kak Cempaka masuk ke dalam kamarnya dan menguncinya. Akan ku ketuk pintu kamarnya secara perlahan-lahan. Kak, Kak Cempaka, Kak, Kak Cempaka, Kak Cempaka, bukalah pintu ini. Kak Cempaka, Ayahanda memanggilmu. Memanggilku? Ya, memanggilmu. Menurut Dayang yang diperintahkan Ayahanda, Ayahanda ingin membicarakan masalah yang sangat penting. Kak Cempaka, Kak Cempaka. Raden Purbaya menjadi terkejut melihat Cempaka yang tiba-tiba saja jatuh tak sadarkan diri di hadapannya. Segera saja ia mengangkat tubuh gadis muda yang cantik itu dan kemudian mencoba untuk menyadarkannya dengan mengurut-ngurut. Setelah beberapa saat berusaha menyadarkannya, aduh, kepalaku pusing, Raden. Pusing? Ada apa, Kakak? Kenapa tiba-tiba saja jadi seperti ini? Apakah sesungguhnya yang menjadikan Kakak seperti ini? Tidak, Raden. Tidak apa-apa. Ayo, marilah. Mari kita menghadap Ayahanda. Kakak, Kak Cempaka. Raden Purbaya terkejut ketika melihat Cempaka yang berada dalam bimbingannya menjadi pingsan kembali. Kak, Kak Cempaka, Kak, Kak Cempaka pingsan kembali. apakah sebenarnya yang telah mengganggu pikirannya. Aku akan mencoba menyadarkannya kembali. Kak, Kak Nyepaka. Ada apakah, Kak? Mengapa Kakak jadi seperti ini? Tidak. Tidak, Raden. Saya tidak apa-apa. Maaf. Mungkin saya telah mengejutkan dan membuat Raden cemas. Kak Cempaka, apakah berita yang saya bawa tadi mengejutkan Kakak? Dua kali Kak Cempaka pingsan ketika saya katakan berita panggilan itu. Dan saya ajak menghadap Ayahanda. Ada apakah sebenarnya? Tidak. Tidak, Raden. Ayo, marilah kita temui Ayahanda Raden. Tentu beliau sedang menunggu-nunggu kedatanganku. Sudahlah, Kak. Jika memang Kakak sedang tidak enak badan, sedang terganggu kesehatan Kakak, saya akan mengabarkannya pada Ayahanda. Tidak. Saya tidak apa-apa, Raden. Marilah kita ke sana. Sembah sujud hamba haturkan pada Ayahanda Prabu. Aku terima sembah sujudmu, Ananda Cempaka. Duduklah di dekat sini lagi, ayo. Baik, Ayahanda. Dan kau Purbaya, tinggalkanlah tempat ini. Pembicaraanku kali ini tidak boleh kau dengar. Ini adalah menyangkut masalah pribadi dari kakakmu Cempaka. Baiklah, Ayahanda. Saya permisi. Aku ingat dahulu dengan Nyi Inut ibumu. Beberapa hari setelah kau dilahirkan, ibumu datang menghadap aku dan istriku, Rara Angken. Dia menghadap untuk minta izin memberikan nama Cempaka padamu. Dia meminta izin padaku dan pada istriku, karena Cempaka adalah bunga kesayangan istriku. Tentunya kau masih ingat sebagian besar Taman Sari dahulu dipenuhi dengan bunga cempaka, ya? Dan sekarang pun kukira kau masih akan dapat melihat sisa-sisanya. Tidak aku sangka kau sekarang menjadi orang terdekat denganku, menjadi anak angkatku. Semua itu terjadi adalah berkat kemurahan serta kebijaksanaan Ayahanda yang tidak memandang hina pada Ananda. Tidak anakku cempaka, tidak. Semua itu adalah karena kebijaksanaan yang agung, yang maha bijaksana. Ayahanda Prabu sangat bijaksana. Semoga para dewa memberikan berkah, umur panjang, dan kesejahteraan untuk Ayahanda Prabu selamanya. Anak baik. Aku tahu kau adalah seorang anak yang baik. Karena itu aku akan melengkapi anugerahku padamu. Aku akan mengawinkanmu dengan salah seorang pemuda bangsawan tertinggi istana ini. Jika kata-kata Aji Konda ditujukan kepada orang lain dan bukan kepada Cempaka, kata-kata itu memang merupakan satu karunia, satu lagu indah dari Kahyangan. Tapi sayang sekali, kata-kata dan berita itu diperuntukkan bagi Cempaka. Kabar yang seharusnya merupakan lagu indah bagi Cempaka, seakan-akan lonceng dan trompet kematian. Lemas lunglai seluruh tubuh Cempaka, dan air matanya pun mulai bercucuran membasahi wajahnya. Aku mengerti, Cempaka. Aku mengerti bahwa kau kecewa dengan keputusanku ini. Tapi ketahuilah, demi keamanan dan kemakmuran, dan juga kesejahteraan tanah Pasundan ini, Aku harapkan kau anakku dan juga Purbaya mau berkorban. Percayalah, rasa cinta yang selama ini kalian pendam kelak akan berubah menjadi sebentuk kasih sayang sesama saudara. Terimalah titahku ini, Cempaka. Titah tuanku akan hamba junjung tinggi apapun adanya. Bagus. Kau adalah anakku yang baik, Cempaka. Bagus. Sekarang kau boleh kembali ke kamarmu. Hapuslah air matamu itu. Dan janganlah kau tunjukkan kekecewaanmu atas keputusanku pada Purbaya adikmu. Perintah ayahanda akan ananda junjung. Ananda mohon pamit. Kak Cempaka, tunggu. Tunggu, Kak. Ada apa, Raden? Ada apa, Kak, ayahanda memanggilmu? Berita apakah yang diberikan ayahanda? Sebuah berita gembira. Seperti yang sudah Raden duga. Kak Cempaka masih juga memanggilku dengan sebutan Raden. Oh, ya. Maaf, adik Purbaya. Ayahandamu telah memberikan satu berita gembira. Aku akan di... Sudahlah, sebaiknya Raden tanyakan saja pada ayahanda. Aku malu mengatakannya. Kak Cempaka, tunggu! Kemudian, Raden Purbaya mengejar Cempaka yang menyelinap ke Taman Sari. Akan tetapi di sekitar gerumbul pepohonan, ia tak lagi dapat menemukan Cempaka. Ya, Raden Purbaya menjadi semakin penasaran. Dengan cepat ia menuju ke kamar Cempaka. Kak Cempaka! Kak Cempaka! Bukalah pintu! Aku ingin bicara denganmu, Kak! Raden mencari Tuan Putri Cempaka? Iya, bukankah dia ada di dalam kamarnya? Dia tidak ada di dalam kamarnya. Bukankah tadi Raden mengajak pergi menghadap Baginda? Jadi, dia belum kembali ke kamarnya? Saya duduk di bawah pohon itu sejak tadi. Jika Tuan Putri Cempaka datang dan masuk kamar, tentu saya akan melihatnya. Ya, sudahlah. Raden Purbaya mencari ke seluruh bagian istana, hingga akhirnya setelah menjadi yakin Cempaka tidak berada di dalam istana, ia keluar istana dan kemudian berputar-putar mencari ke setiap pelosok kota raja. Pelosok kota raja sudah kucari, tapi tidak juga kulihat bayangannya. Agaknya ada sesuatu yang disembunyikan ayahanda dan juga Kak Cempaka. Hari telah mulai gelap. Aku akan mencari udara segar di pinggiran sungai, di luar benteng kota raja. Hiya, hiya! Jenak, Raden Purbaya mematung di atas kudanya. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi untuk menghilangkan kepepatan hatinya. Turun ataukah kembali lagi ke istana? Terlihat bocah yang kini mulai meningkat remaja itu kembali digeluti oleh rasa gelisah. Berkali-kali ia menarik nafas dan menengok entah kemana. Akan tetapi, kemudian terlihat ia melompat dari punggung kudanya, melenting tinggi, kemudian hinggap di atas batu besar di tengah sungai, dan dilepaskannya semua kepepatan hatinya dengan teriakan panjang. Dan kemudian ia kembali ke tepi sungai. Akan tetapi, tidak dengan cara semula melenting hingga ke tepi. Tapi ia berjalan dengan tanpa menghiraukan air yang dingin menusuk tulang dan membasahi pakaian bawahnya hingga ke pinggang. Dan kemudian, Raden Purbaya merebahkan dirinya di rerumputan tak jauh dari tepi sungai, terlentang memandang jauh ke angkasa raya. Gelombang samudra, janganlah menjadi pemisah dan jarak antara kita dan secuil pengalaman yang kita dapatkan selama ini. Janganlah dibiarkan sebagai kenangan sunyi. Laksana kumbang ia hinggap di antara kita, memberi madu tapi sekaligus bisa. Serba terselubung, serba berkerudung. Karena itu, menjeritlah tanpa tedeng aling-aling semu. Cinta, cinta, cinta. Kakek, keluarlah. Kemana saja kakek selama ini? Kek! Ini aku di sini, bocah. Sedang apa kau tadi di sungai? Aku melihat kau berteriak bagaikan seekor monyet yang menang bertarung. Lucu sekali. Bukankah pakaian yang kau kenakan adalah pakaian istana? Kenapa kau basahi dan kau rebahkan tubuhmu tanpa memilih tempat yang bersih? Kotor itu. Ujar-ujar yang kakek ucapkan itu sangatlah menyentuh hatiku. Ujar-ujar yang mana? Yang mana? Ujar-ujar tadi. Kakek keterlaluan. Pastilah kakek menyindir saya dengan ujar-ujar tadi. Tunggu dulu. Ujar-ujar yang mana? Ujar-ujar tentang cinta yang tersembunyi. Cinta? Kau bilang apa? Apa kau mengerti ujar-ujar tadi? Luar biasa sekali. Karena cinta orang menjadi pandai. Karena cinta orang pun dapat menjadi bodoh. Karena cinta orang menjadi kuat, tapi karena cinta pula orang menjadi letoy. Orang gila dapat menjadi waras dan orang waras dapat menjadi gila. Kakek, aku bersungguh-sungguh. Berilah petunjuk apa yang harus saya lakukan. Melakukan apa? Memangnya ada apa? Kakek, saya mencintai Kak Cempaka. Saya mencintainya dengan sepenuh hati. Apa yang kini saya harus lakukan? Berilah saya petunjuk, Kek. Jadi memberi petunjuk padamu tentang cinta. Lucu sekali. Seumur hidup aku tidak pernah kawin. Dan aku tidak pernah tahu tentang cinta. Aku memiliki cinta, tapi aku tidak pernah merasakannya. Lalu sekarang kau ingin meminta petunjuk dariku. Petunjuk apa, bocah? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengutarakan isi hati saya? Ya, utarakan saja. Katakan bahwa kau cinta. Masakan itu saja kau minta petunjuk dariku. Iya, benar-benar. Orang pandai dapat menjadi bodoh karena cinta. Siapakah itu? Kak Cempaka. Kakek menyembunyikan Kak Cempaka. Duduklah Purbaya, kita akan bicara. Aku sudah bertemu dengan Cempaka lebih dulu, sebelum kau datang ke tempat ini. Ah, Cempaka, keluarlah. Ayo keluarlah, Cempaka. Kau berada di sini, Kak Cempaka. Ya. Aku sudah mengerti semua persoalan kalian. Persoalan ayahandamu. Ya. Aku tahu kini bahwa kau cucuku Purbaya mencintai Cempaka. Dan Cempaka pun sudah menjelaskan isi hatinya padaku. Tapi ketahuilah cucuku, tidak selamanya cinta harus berakhir dalam suatu bentuk perkawinan. Ayahandamu mempunyai persoalan yang pelik, dan satu-satunya jalan untuk menyelesaikannya adalah pengorbanan kalian. Pengorbanan cinta kalian. Apa maksud kakek? Sore tadi ayahandamu memanggil Cempaka untuk membicarakan masalah perkawinannya dengan salah seorang bangsawan istana. Ya, keputusan itu dibuat pastilah atas dasar rencana perkawinan dengan Paramita. Perkawinanmu maksudku. Sikap ayahmu sudah jelas. Beliau ingin menutup kemungkinan dendam yang berkepanjangan, Purbaya. Dan untuk itulah kalian yang menjadi korban. Tapi kenapa harus Kak Cempaka juga dilibatkan? Ya, itu untuk menutup kemungkinan-kemungkinan yang dapat menghambat perkawinanmu dengan Paramita. Dan kini semuanya tergantung pada dirimu, Purbaya. Cempaka tidak dapat berbuat lain menghadapi ayahandamu selain menerima keputusan itu. Lalu dirimu sendiri, apakah kau akan menolak dan mengecewakan ayahmu dan membuka peluang dendam yang menurut ayahmu dapat timbul? Atau kau akan menerima keputusan itu dengan mengorbankan cintamu, cinta kalian? Tetapi peluang dendam akan menjadi tertutup dan hilang, dan Karang Sedana akan menjadi tetap aman dan sejahtera. Nah, semuanya kini tergantung di atas pundakmu. Kau harus menerimanya, Raden. Kau harus menerima keputusan ayahandamu. Karena walaupun berat, aku telah memutuskan untuk menerimanya. Raden Purbaya tidak menjawab sedikitpun, karena sesungguhnya lah ia tak kuasa untuk menjawabnya. Perlahan-lahan, Raden Purbaya bangkit dan kemudian menghampiri kudanya. Raden harus menerimanya. Demi Karang Sedana, demi keamanan serta kesejahteraan rakyat Karang Sedana. Raden tentu akan menerima keputusan itu, bukan? Ya, kita akan menerimanya. Kita harus menerimanya. Maafkan atas semua sikap ayahanda, Kak Cempaka. Hiya, hiya! Kita tinggalkan dulu Raden Purbaya dan Cempaka di Karang Sedana. 3 tahun telah berlalu. Di langit pesisir Karang Oblong, pesisir selatan, bulan purnama menyibak tipis. Cahayanya memantul di atas gelombang yang bergulung, memecah, membahana, bagaikan lengkingan ketakutan yang akan memporak-porandakan jagat raya. Malam itu, para nelayan tidak berani turun melaut. Mereka takut ditelan malam pralaya, malam bahaya, malam yang dimiliki Kangjeng Ratu Kidul.

lupakan saja soal nama itu. Sebaiknya kau berpikir tenang supaya luka-luka di dadamu itu cepat sembuh. Iya. Terima kasih, penolong muda. Nah, minumlah air kelapa hijau di sebelahmu itu untuk memulihkan kekuatanmu, sahabat. Bukti baikmu begitu banyak, penolong muda. Diam. Aku mendengar ada yang datang. Tenang saja. Aku akan mengintai dari atas pohon itu. Hup! Tubuhnya tiba-tiba melambung ke atas pohon. Ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna. Oh, harimau. Matanya ganas memandangku. Panjun tersentak ke belakang beberapa debah ketika seekor harimau memandang garang dengan air liur kelaparan. Tubuh Panjun menjadi menggigil. Kerongkongannya tersumbat untuk berteriak minta tolong. Sementara harimau itu terus mendekatinya. Matilah aku. Astaga. Harimau itu menerkam pohon. Kiranya Tuan Penolong yang menghajar harimau itu. Iya. Aku sudah lama mengincarnya. Daging harimau itu enak dimakan dan berhasiat penyembuh luka. Lihatlah harimau itu. Tidak berdaya. Ah, tunggulah di sini, sahabat. Aku akan menguliti harimau itu. Iya, penolongku. Hati-hatilah. Ilmu pukulan apa sebenarnya yang dimiliki pemuda aneh itu? Tahu-tahu harimau yang menyerangku terbang di atas kepalaku, seperti didorong kekuatan raksasa. Tentu dia bukan orang sembarangan. Sekali pukul, tidak berdaya. Tuan Penol, ya? Kau begitu cekatan menguliti daging harimau itu? Dulu semasa kecil, aku sering membantu ayahku menguliti kambing. Jadi tidak berbeda jauh. Itu hanya kebiasaan saja, sahabat. Ayo, makanlah daging ini. Supaya badanmu hangat dan peredaran darahmu lancar. Kau terkena pukulan tapak geni, sahabat. Iya, pukulan tapak geni. Ah, kejam sekali layang suta kepadaku. Benar-benar tidak mempunyai peri kemanusiaan. Kau mengenal layang suta yang menghajarmu itu? Iya. Dia teman sepermainan. Dia putra pemilik kebun cengkeh. Ayahnya orang kaya. Dari kecil dimanjakan. Dan setelah masuk menjadi prajurit perwira keraton Sukawarni, tindakannya menjadi semakin kasar dan angkuh. Aku dengar kau menolak untuk membayar pajak. Kenapa bisa begitu, sahabat? Setengah bulan yang lalu, saya telah melunasi pajak kepada pendahara negeri. Tapi tiba-tiba datang layang suta menagih lagi. Apakah tindakan ini dibenarkan? Menarik sekali. Pasti di belakang layang suta ada tujuan tertentu. Menurut keterangannya, untuk menambah dana yang diserahkan kepada Maharaja Indraprasta. Yang akan memindahkan ibu kota ke Galuh. Ini harus dicegah. Tidak boleh rakyat menjadi korbannya. Begitulah, sahabat penolong. Aku menolak membayar pajak supaya layang suta mengerti tujuanku untuk tidak berlaku sewenang-wenang. Oh, sayang sekali. Aku tidak berkesempatan menghajar laki-laki sombong itu. Karena aku mengkhawatirkan luka-lukamu yang begitu parah, sahabat. Terlambat sedikit saja membawamu kemari, racun pukulannya akan menghanguskan jantungmu. Mengerikan sekali ilmu pukulannya. Saya telah berhutang budi kepadamu, Tuan Penolong. Jangan pikirkan soal budi hidup di kolong langit ini. Sesama manusia adalah untuk saling tolong-menolong, bukan saling membunuh dan membodohi yang lemah. Indah sekali kata-katamu itu. Menyehatkan dan menyegarkan pori-pori lukaku, Tuan Penolong. Ayo, teruskan. Habiskan santapan ini. Iya, penolongku. Setelah dikuliti, daging harimau itu dipanggang. Mereka makan sambil memperbincangkan keangkuhan Layang Suta. Panjun dan penolong aneh tidak setuju dengan tindakan Layang Suta yang sewenang-wenang itu. Setelah menyantap daging harimau, Panjun disuruh tinggal di gubuk kecil di pinggiran Sungai Mundang. Sedangkan lelaki aneh itu menuju pusat kota Mundu. Kita tinggalkan Panjun dan pendekar aneh itu. Kita beralih mengikuti sepak terjang Layang Suta di utara wilayah Sokawarni. Lepaskan. Jangan kurang ajar kepadaku. Kenapa kau membangkang keluar rumah? Sayang, perempuan cantik begini melawan kepada prajurit keraton, huh? Kau tidak mempunyai tata krama. Apa maksud tujuanmu yang sebenarnya? Suamimu telah ditangkap, tidak bisa membayar pajak. Nah, sekarang kau lah gantinya untuk membayar pajak-pajak itu. Ayo ikut aku. Kau tentu akan hidup bahagia dan tidak pernah kekurangan. Siapa sudi mengikuti jahanam seperti kau? Lepaskan tanganku ini. Tidak. Ayo ikut aku keluar. Kau harus bertemu pimpinanku. Ayo keluar. Tapi jangan diseret begini. Aku bukan binatang. Lepaskan tanganku. Tidak ada hati untuk seorang pembangkang sepertimu. Ayo cepat keluar. Ayo. Prajurit, bawa kemari perempuan itu. Siap. Ayo menghadap pimpinan kami. Ayo jalan. Setan kalian, menyeretku seperti seekor binatang. Berdebah kau menghinaku, berani meludahiku, ku ajar kau. Ohan, jangan kau teruskan. Hai perempuan cantik, kemarilah. Aku ingin menanyaimu baik-baik. Iya, tapi saya jangan diperlakukan seperti binatang. Apa salahku yang sebenarnya? Kalau tidak bersalah, tentu kau tidak diseret begitu rupa, manis. Siapa yang tidak mematuhi peraturan, berarti membangkang kepada kerajaan Sokawarni. Lalu kesalahanku apa? Suamimu belum melunasi pajak. Menurut peraturan negeri ini, kalau suaminya tidak bisa membayar pajak, dibebankan kepada istri atau anak-anaknya. Peraturan tidak adil. Sedangkan aku mempunyai penghasilan dari upahan pemetik cengkeh. Hasilku tidak cukup untuk membayar pajak. Jika begitu, terpaksa tubuhmu untuk pengganti pajak itu, perempuan cantik. Tidak, aku tidak sudi. Lebih baik aku mati daripada kalian jamah. Kau boleh mati, tapi sebelum itu, kau harus melayaniku dulu, perempuan cantik. Ayolah, mendekatlah kemari. Jangan takut. Tidak. Ayolah. Kalian telah menyalahgunakan perintah raja. Kalian serakah, angkuh, dan angkara. Kemarahanmu itu membuatmu semakin cantik. terpaksa aku melumpuhkanmu dengan cara ini. Tindakku, Lino. Perempuan itu seketika menjadi lunglai setelah pundaknya ditotok oleh jari-jari Layang Suta. Setelah itu Layang Suta menyuruh kedua prajuritnya untuk membawa ke markasnya di perbatasan. Di wajah Layang Suta membias senyum bajingan, senyuman laki-laki yang sedang dilanda nafsu birahi. Semua hasil pajak telah terkumpul dan perempuan cantik itu dalam penjagaan ketat. Bagus, bagus. Nah, sekarang kau pimpin untuk melakukan perondaan di sekitar tempat ini. Kalau ada yang mencurigakan, lekas lapor kepadaku. Siap melaksanakan perintah. Sebentar lagi malam tiba. Sebaiknya kulihat dulu keadaan perempuan cantik itu. Prajurit, bagaimana keadaan perempuan itu? Belum sadarkan diri. Masih berbaring di atas pembaringan. Iya. Biarlah dia sadar sendiri. Jagalah dia baik-baik. Aku mau pergi sebentar ke kota raja, melapor kepada Sang Prabu. Siap melaksanakan perintah. Setelah melihat perempuan yang ditawannya belum sadarkan diri, lalu dengan kuda putihnya, Layang Suta melesat ke kota raja. Sepeninggal Layang Suta, sesosok tubuh berkelebat memasuki markas di tepi hutan perbatasan itu. Sobat, kenapa pimpinan kita Layang Suta mencari markas di perbatasan di tepi hutan angker ini? Entahlah. Mungkin ini merupakan siasat tugas-tugasnya. Tapi ini di luar tugas. Maksudmu? Kenapa hasil penarikan pajak-pajak itu tidak langsung diserahkan kepada Prabu Ranggabanu serta tawanan perempuan itu? Untuk apa? Kau tahu sendiri, gaji di keraton berapa sih? Lalu perempuan itu? Ya, sambil menyela minum air. Oh, gila. Bikin kita ngiler saja. Jangan khawatir. Kita pasti kebagian sisanya. Orang bawahan selalu kebagian sisa. Nasib. Sobat, kita lihat tawanan kita. Kalau sudah sadar, kita harus memberi makan. Ini perintah Layang Suta. Lihat saja sendiri. Aku lagi asyik dengan lintingan tempako pembagian keraton. Dasar pemalas kau. Tembakau keraton yang istimewa. Seumur hidupku baru merasakan nikmatnya tembakau seperti ini. Belum sadarkan diri juga. Tubuhnya terbaring dengan tenang. Tubuh itu menghanyutkan laki-laki yang memandangnya. Ada yang datang. Mungkin utusan dari keraton. Hei, sobat! Buka pintunya! Mungkin utusan keraton yang datang kemari. Lagi tanggung nih. Bukan main malasnya kau ini. Maaf, saya tersesat. Bolehkah saya numpang tanya? Malam-malam begini, siapa yang mau kau cari? Saya sedang mencari seseorang. Mungkin Tuan Prajurit tahu tempatnya. Cepat katakan, siapa yang kau cari? Saya sedang mencari Prabu Sana. Mungkin Tuan Prajurit tahu? Prabu Sana? Iya. Aku baru mendengar nama itu. Pertanyaan Anda mencurigakan sekali. Baiklah, kalau Tuan Prajurit tidak tahu. Permisi. Tunggu sebentar. Lenyap. Aneh sekali. Mungkin penunggu hutan angker ini. Jurit jaga Tubuhnya berkeringat dingin ketakutan karena pendatang yang numpang tanya itu lenyap dalam kegelapan malam. Lalu ia memberitahukan temannya yang asik dengan lintingan tembakau dari keraton. Kini keduanya bersiaga penuh di depan pintu. Benar-benar aku tidak habis pikir. Lelaki itu cepat sekali menghilangnya. Wah, pasti dia adalah penjaga hutan angker ini. Tidak mungkin. Tentu kau melamun. Sungguh. Pasti kau tadi mendengar pertanyaan laki-laki itu, bukan? Aku tidak mendengar apa-apa. Aku sedang asik dengan tembakau keraton yang nikmat ini. Oh, iya, kalau kau tidak percaya, sudah. Jagalah sendiri. Aku mau tidur saja di depan kamar perempuan cantik itu. Tunggu dulu. Jangan enaknya sendiri. Aku juga mau tidur di depan kamar itu. Kalau soal perempuan saja getolnya bukan main. Dasar brengsek kau. Pemimpin kita datang. Ayo bersiap di depan pintu sana, supaya kita tidak dapat marah. Kenapa kalian seperti ketakutan melihat kedatanganku? Apa yang telah terjadi di sini? Tidak ada terjadi apa-apa. Hanya saja ada kejadian aneh. Kejadian aneh? Apa maksudmu? Baru saja ada orang datang kemari menanyakan Prabu Sana. Menanyakan Prabu Sana? Iya. Lalu kalian tidak menahan orang itu? Maaf Tuan Pemimpin. Setelah saya menjawab tidak tahu, lalu laki-laki itu permisi. Ketika saya mencegahnya pergi, tiba-tiba ia lenyap di dalam kegelapan malam. Berbahaya. Pasti rencanaku telah diketahui oleh orang lain. Musuh mulai mengintai kita. Rencana Prabu Ranggabanu untuk memberikan upeti harus terlaksana. Malam ini, terpaksa kita memindahkan pungutan pajak-pajak itu dan membawa tawananku yang cantik. Ayo cepat! Siapkan dan kumpulkan di sini semua. Siap, melaksanakan tugas. Kedua prajurit itu dengan cepat memasuki tempat penyimpanan pungutan pajak. Tapi tiba-tiba wajah kedua prajurit itu pucat pasi. Lalu dengan ketakutan melapor kepada Layang Suta. Ada apa prajurit? Kau seperti ketakutan. Apakah kau melihat hantu? Ketiwasan Tuan Pemimpin. Karung-karung yang berisi uang itu lenyap. Apa? Lenyap? Saya bersedia dihukum apa saja, Tuan. Soal menghukummu itu mudah. Sekali tebas, batang lehermu juga putus. Sekarang bawa perempuan itu kemari. Cepat! Iya. Tuan Pemimpin, kita telah kemasukan maling sakti. Ada apa lagi nih? Perempuan itu lenyap tanpa bekas, Tuan. Celaka! Aku kebobolan. Kalian goblok semuanya! Percuma minta gaji besar, kerja tidak becus. Kalian berdua harus mendapatkan uang pajak-pajak itu. Serta menemukan kembali perempuan cantik yang telah kita tawan. Hidup atau mati. Baik, Tuan Layang Suta. Layang Suta begitu geram. Dadanya turun naik menahan amarah. Telah dua kali ia dipecundangi orang. Kini uang penarikan pajak dan perempuan idaman hatinya lenyap pula. Lalu malam itu juga kembali melapor kepada Prabu Ranggabanu. Jadi sebelum kejadian ada lelaki yang menamakan dirinya pengembara yang tersesat. Iya. Begitulah yang mulia. Selain itu, ia menanyakan Prabu Sana. Inilah yang membuat hamba heran. Untuk apa ia menanyakan Prabu Sana? Menurut prajurit jaga, hanya menanyakan nama itu saja. Ini benar-benar aneh. Berarti negeri ini telah dimasuki orang-orang asing yang mempunyai tujuan tertentu. Mungkin sekali begitu, Yang Mulia. Lalu bagaimana dengan penyelidikanmu itu? Dengan laki-laki yang telah menolong Panjun? Belum ada gambaran yang jelas, Tuanku. Atau kemungkinan juga pelakunya sama dengan kejadian ini. Kalau begitu halnya, Kau harus menangkap hidup atau mati bagi siapa saja yang melakukan pembangkangan terhadap negeri Sokawarni. Hamba siap melaksanakan tugas ini, Tuan. Dan ingat, Layang Suta, kau mempunyai beban yang berat. Kau harus mengganti dana yang hilang itu. Kalau dalam waktu singkat kau tidak bisa menggantinya, kedudukanmu akan digantikan dengan orang lain. Iya, hamba ingat-ingat pesan ini, Yang Mulia. Layang Suta dengan mendongkol dan muka kecut meninggalkan Prabu Ranggabanu. Pikirannya tidak menentu, karena sebagian penarikan pajak di wilayah utara yang hilang itu menjadi tanggung jawabnya. Harus diganti dalam waktu singkat. Layang Suta kini hanyut di dalam kegelapan malam. Tujuannya tidak menentu, hingga dimakan pagi. Dan kini kita beralih ke pasar pesisir Karang Oblong. Pagi hari yang cerah di bawah pohon mindi, laki-laki gagah dengan ikat kepala ulung sedang asik duduk sendiri, memandang keramaian pasar. Para nelayan itu begitu gembira menjajakan hasil buruannya untuk mencukupi kebutuhan sanak keluarganya. Mereka seperti tidak mempunyai beban dalam kehidupannya. Setelah menerima uang, mereka belikan beras, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Pesisir damai, tapi kadang-kadang sepi. Tidak ada yang pergi ke pasar, karena mereka semuanya pergi melaut. Tuhan, sedekah Tuhan, kasihan Tuhan. Sebentar. Terimalah ini dengan senang hati. Semoga kau dapat berusaha lebih terhormat lagi. Terima kasih Tuhan. Budi Tuhan akan selalu saya ingat. Astaga, tidak salahkah Tuhan memberikan uang ini kepada saya, Tuhan? Ada apa kiranya, sahabat, hingga kau terkejut? Uang yang Tuhan berikan, uang emas. Saya tidak berani untuk menerimanya, Tuhan. Terimalah. Saya memberikannya dengan ikhlas. Kenapa sahabat tidak berani menerimanya? Maaf, Tuhan, maaf. Sekarang ini banyak perampokan, banyak pembersihan di negeri Sokawarni. Tentu orang akan curiga kalau saya mempunyai uang emas ini, Tuhan. Kau mempunyai alasan yang kuat. Tidak selamanya orang miskin itu tidak mempunyai apa-apa. Seperti saya ini, saya perantau. Iya, Tuhan. Tapi saya tidak pernah takut akan kelaparan atau mendapat rintangan di jalan. Iya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan muda atas kebaikanmu. Jarang saya menemui orang seperti Tuan muda ini. Maaf, kalau boleh tahu, yeah, siapakah Tuan sebenarnya dan mempunyai tujuan ke arah mana? Mungkin saya bisa membantu Tuan. Maaf, sahabat. Tujuanku untuk mencari kebenaran, dan saya tidak mempunyai nama. Panggil saja aku si pengembara. Aneh sekali dunia ini sekarang. Kenapa banyak orang yang merahasiakan namanya? Pengemis yang kuajak bicara ini sepertinya bukan pengemis biasa. Mungkin dia telik sandi, karena kulihat hanya orang-orang tertentu saja yang dimintanya. Maaf Tuhan, maaf. Ya? Kalau bicara saya mengganggu Tuhan. Saya permisi Tuhan. Terima kasih banyak atas amal baik Tuhan. Iya, semoga kita tiada halangan. Hei, hei, berhenti semua. Ayo kita mulai pembersihan ini. Tangkap mereka yang membawa senjata tajam. Ya, laksanakan perintah. Pasukan berkuda yang terdiri dari belasan prajurit itu dengan tangkasnya turun melompat, lalu mulai melakukan penggeledahan kepada setiap orang-orang yang dicurigai. termasuk pengemis yang baru saja bertemu dengan laki-laki aneh itu. Tiba-tiba, pasar Bindi di pesisir oblong itu menjadi sepi dicekam ketakutan. Hei! Saudara-saudara penduduk pesisir Karang Oblong! Kalian jangan takut! Kami hanya melakukan pembersihan kepada orang-orang yang dicurigai saja! Ayo, berjaganglah seperti biasa! Prajurit itu... pernah aku melihatnya. Sobat, aku mencurigai laki-laki yang duduk di bawah pohon mindi itu. Oh, orang itu. Ayo, mari kita dekati. Eh, lelaki muda, ayo berdiri. Apa kerjamu di sini? Saya? Iya. Siapa lagi kalau bukan kamu? Ayo berdiri. Iya, sebentar. Jangan membentak begitu. Jantungku bisa copot. Kau mencurigakan. Kami akan menggeledah tubuhmu dan barang-barang yang kau bawa itu. Silakan. Tapi jangan diambil. Itu pakaian saya sehari-hari. Ayo sobat, periksa dia. Iya. Oh, astaga. Bukankah kau? Kau yang semalam bertanya di pinggiran hutan itu? Ada apa, Tuan Prajurit? Apa maksudmu? Sobat, dia musuh kita. Ayo tangkap. Apa-apaan ini? Katanya mau menggeledahku. Tapi kenapa menghunus pedang? Kau lelaki yang mendatangi markas di tepi hutan angker itu. Tentu kau juga yang merampok dan membawa perempuan tawanan kami. Ayo serang dia! Iya! Tunggu dulu! Ayo teman-teman semua tangkap perampok ini! Hampir saja kepalaku copot! Aku akan mencari senjata untuk melayani mereka. Repot juga menghadapi dengan tangan kosong. Lelaki aneh itu melompat ke atas pohon mindi lalu mematahkan ranting sepanjang lengan. Dengan senjata ranting, ia menangkis serangan para prajurit-prajurit yang menggunakan pedang itu. Ranting pohon mindi yang dialiri oleh tenaga dalam menjadi ulet dan keras, sekeras baja. Hingga terjadilah percikan api ketika pedang-pedang itu beradu dengan ranting yang dipegang oleh lelaki aneh itu. Dugaanku tidak meleset. Laki-laki itu bukan orang sembarangan. Ya, ranting yang dipegangnya mampu menangkis belasan pedang prajurit keraton. Benar-benar sakti. Penderma. Lelaki aneh itu repot sekali menghadapi belasan prajurit yang menggunakan pedang. Tubuhnya bagaikan burung walet, meloncat menari-nari, menangkis setiap serangan. Ranting yang dipegangnya berputar-putar, berkelebat, menimbulkan deru pukulan. Lalu beberapa pedang prajurit terpental kena sambarannya. Versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show on doom.